بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قال. Tuhanmu tidak membiarkan kamu dan sedang tidak marah sama kamu. Untuk itu, selalulah berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu bencana besar dalam hidup ini. Kenapa sih nasib gue kayak begini? Mulai. Kenapa ya Tuhan kok selalu marah dia kepada Tuhannya? Makanya sejelek-jelek curhat adalah mencurhatkan kesalahan Tuhannya kepada makhluknya. Perlu diulangi statementnya? Catat baik-baik. Sejelek-jelek curhat, seburuk-buruk curhat adalah mencurhatkan keburukan Tuhan kepada makhluknya. Ini pekerjaan paling bodoh. Apa sih dosa gue? Apa sih salah gue? Kenapa sih Allah beginikan gue? Gitu. Jadi sebetulnya dia telah menjelekkan Tuhannya di hadapan makhluknya. Aib bagi orang beriman itu begitu. Lihat nih yang benar bagaimana. Orang beriman itu kalau sudah lama enggak berjumpa atau baru berjumpa dengan teman lamanya, yang pertama kali diomongin haruslah abshir bushro, kabar bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, berita gembira, apa yang disampaikan saat ini, apa yang terjadi kemarin dan saat ini setelah lama enggak ketemu. Terus kamu gimana? Lu gimana sekarang? Baik-baik kan? Jangan lama enggak ketemu. Lu kemana aja sih? Lu tahu enggak? Sejak lu enggak ada tuh, plak, itu aib. Cerita penyakit, aib. Cerita musibah, aib. Enggak boleh orang beriman itu cerita begitu. Jangankan fakta, mimpi buruk saja tidak boleh diceritakan.